Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharul umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan sore hari ini kita sudah di masjid. Walhamdulillah. Tembe udan deras nggih. Alhamdulillah. Ini nikmat. Kalau hujannya mendahului kita, kemungkinan libur. Hadirin yang mulakan, kita lanjutkan membaca kitab Lamudur, terakhir sampai pada pembahasan bab yang ke-16 atau bab yang berapa? Ada nomor poinnya yang ada yang tahu? Ada yang tahu? Hah? Nomor berapa? 216. Ya, berarti poinnya sama ya. Nah, kita telah masuk pada bab yang ke-16, bab tentang at-ta'assubu wal intima'u lin nabi. Kewajiban untuk kita berfanatik dan bersandar kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Wal ghirat li ashabihi, dan kecintaan terhadap para sahabat-sahabatnya. Washabil hadith, serta ulama-ulama ahlul hadith. Termasuk pada poin ke-217 sekarang. Qala Sulaiman ibnu Yasar rahimahullahu ta'ala, baina ana inda ibn Abbas, ketika itu saya berada di samping Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dakhala alaina Abu Sa'id al-Hudri. Tiba-tiba ada seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Sa'id al-Hudri masuk di ruangan yang kami ada di situ. Fadakhala rajulun minas sayyarifah. Tiba-tiba ada seorang yang masuk ke dalam ruangan itu, seorang yang biasa menukar jenis mata uang. Sayyarifah, yakni orang-orang yang biasa menjual, atau bukan menjual, apa namanya, sayyarifah, mengganti mata uang atau menukar mata uang. Berarti membeli ya, membeli rupiah dengan dolar, memberi real dengan rupiah, sayyarifah itu. Kalau sekarang ini disebut apa? Money changer apa ya? Faqala ya Aba Abbas. Faqala ya Ibn Abbas, ma tara sarfu dhahab waznan biwaznin wal waraq bil waraq ziyadah. Ditanyakan, apa pendapatmu menukar emas dengan emas tapi ada tambahannya? atau menukar uang dengan uang, uang warok, uang kertas, ditukar dengan uang kertas, namun ada tambahannya. Biasa kalau lagi lebaran butuh uang receh yang ribuan, 10.000, 5.000, singa nyar-nyar. Ditukar dari 100.000 menjadi 2.000-an, tetapi nominalnya kurang dari 100. Ibarat kita beli uang dengan 100.000 ditukar dengan uang 90. Asalkan itu anyar-anyar. Kenapa, Pak? Gue dibagi-bagi. Apakah itu boleh? Jawabannya tentu tidak boleh. Hukumnya haram. Emas dengan emas itu harus waznan biwaznin, biadan biadin. Menukar emas dengan emas harus timbangannya sama dan harus kontan. Uang pun demikian. Menukar uang lembaran ratusan ribu, 1 juta, maka ditukar dengan 1 juta. Walaupun kepingannya mungkin berbeda. Ini ratusan, ini 50-an, ini 20-an. Tidak boleh kurang dari itu, kecuali kalau beda mata uang. Itu beda lagi. Real ke Indonesia, Indonesia ke real, jumlahnya beda. Indonesia jutaan, real paling ratusan ribu. Tetapi dari sisi fungsi untuk umlah, fungsi untuk tukar, jual beli, sah senilai dengan itu. Nah, ini pertanyaannya, bolehkah ada as-sarf bisarf, menukar mata uang dengan mata uang yang sama tapi ada ternyata bahan. Faqala Ibn Abbas, di waktu itu Ibn Abbas mengatakan laisa bidzalika basun. Ucapan beliau di waktu itu, namanya orang kan bertambah keilmuannya. Di waktu itu Ibn Abbas berkata, menurutku itu tidak mengapa. Idza kana yadan biyadin, yadan yadan, apabila itu dilakukan dengan tunai, kontan. Faqala Abu Sa'id, maka berkata Abu Sa'id di waktu itu, laisa kadzalik, tidak seperti itu wahai Ibn Abbas. Walaupun itu adalah Abdullah bin Abbas yang mengucapkannya, kalau memang salah, ya tetap salah. Kita tidak ta'assub berfanatik kepada seorang pun selain Nabi alaihi salatu wasalam. Sahabat bisa terjatuh pada kesalahan. Yang maksum tidak salah adalah siapa? Nabi alaihi salatu wasalam. Bagaimana dengan orang selain sahabat? Tentu lebih lagi kemungkinan jatuh pada kesalahan selain sahabat itu sangat lebih mungkin lagi. Maka cara penyikapannya adalah orang itu salah ya tetap dikatakan salah dan tidak boleh diikuti kesalahannya. Lihat Abdullah bin Abbas mendapatnya seperti itu beliau. Tetapi Abu Sa'id al-Hudri radhiyallahu an mengatakan tidak begitu wahai Ibn Abbas. Bahkan kata beliau, naha an hadza Rasulullah. Rasulullah melarang kita melakukan hal ini, yakni barter uang dengan mata uang yang sama, rupiah dengan rupiah, namun ada tambahannya dari nominal yang ada. Itu tidak boleh. Bisa dipahami hadirin? Biasanya kalau dalam bentuk utang, utang 1 juta mengembalikannya 1 juta 100, itu hukumnya apa dalam Islam? Haram. Ada yang beralasan, gak apa-apa, itu kan untuk kesejahteraan anggota, uang ini dari kita untuk kita, apa, bagi kita begitu Pak Yang. Biasanya ada koperasi yang modelnya simpan pinjam, menyimpan dari anggotanya 1 jutaan, ada 20 anggota ketemu 20 juta. Nanti kalau ada anggota yang butuh bisa pinjam, tapi harus ngasih bunga. Bunga tersebut sekian persen, sekian persen. Ada beberapa orang yang menghalalkannya. Gak apa-apa, itu kan memberikan keuntungan bagi anggota juga. Itu salah. Apapun bentuk utang piutang yang mengandungi kemanfaatan, ada keuntungan, maka utang piutang yang seperti itu hukumnya haram. Disebutkan dalam sebuah kaidah, kullu qardin jarra nafan fahuwa riba. Setiap utang piutang yang mengandung kemanfaatan atau keuntungan, maka hal itu adalah riba. Keuntungan itu adalah riba. Utang piutang model itu model yang haram karena adanya ribanya. Kemanfaatan itu tidak mesti berupa rupiah. Utang 1 juta mengembalikan dalam tempo 2 bulan jadi 1 juta 100. Dicicil 600 tiap 1 bulannya. Ketemunya 1 juta 200. Atau 550 2 bulan berarti berapa? 1 juta 100. Itu riba. Kemanfaatan lainnya walaupun bukan uang, bisa pinjam uang 5 juta. Tapi dengan syarat gulamu harus masuk ke saya. Enggak boleh dijual ke juragan lain. Ini juga praktek ribawi. Karena adanya keuntungan di balik dia memberikan pinjaman, barang berupa gula Jawanya dia harus disetorkan ke dia. Tidak boleh dijual ke orang lain. Apalagi harganya ditekan. Harga kalau orang umum umpamanya 14.000 umpamanya atau 10.000, kalau ini ya 9.000 dikurangi 1.000 karena ada kaitan utang piutang. Ini riba. Bisa dipahami hadirin? Nah, di sini ada sebuah kalimat. Di waktu itu dalam kisah ini Abdullah bin Abbas mengatakan, "Nahnu a'lamu bihadza minka." Ibn Abbas mengatakan, "Kami lebih tahu tentang hal ini daripadamu." Innama kana riba lana. Sini tak lain riba itu adalah urusan kami. Faqala Abu Sa'id, "Uhadithuka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tuhadithuni an nafsik." Abu Sa'id beliau mengatakan, "Aku sebutkan kepadamu sabda Nabi dan kau bantah sesuatu dari dirimu." "La yajma'ani wa iyyaka saqfu baitin abadan." Tidak akan menaungiku antara aku denganmu satu atap rumah pun. Hadirin yang dimuliakan, yang kita ambil faedah dari sini adalah bahwa kemungkaran itu tetap dikatakan mungkar walaupun datangnya dari seorang Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dan kemungkaran itu harus diingkari, tidak boleh didiamkan. Yang harus kita pegangi adalah sabda Rasul alaihi salatu wassalam. Adapun dalam perkara ini, itu terjadi di awal dulu. Tentunya tidak berarti kita mencela Abdullah bin Abbas. Harus mendalami kisah tentang yang dibawakan dalam kitab ini. Cuman yang menjadi ibur bagi kita adalah hendaknya kita menerima hadis Nabi lebih daripada menerima ucapan siapapun dia orangnya. Berkata Syekh Jamal di footnote atau di catatan beliau, beliau mengatakan, "Allahu Akbar, ma hadha ta'assub wa hadha al-tiba'." Lihat kegigihan Abdullah, kegigihan Abu Sa'id al-Khudri dalam mengikuti Nabi alaihi salatu wasalam. Tatkala sampai kepada beliau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Sa'id al-Khudri memeganginya dengan erat-erat. Faya layta muta'assibi zamanina lirijalil yaum. Kemudian beliau mengatakan, duhai seandainya orang-orang yang mereka bertaasub kepada para tokoh-tokoh di zaman kita sekarang ini tahu tentang hal ini. Yafqahuna hadha. Wa da'watu mawjihatun lil jami' wal da'watu mawjihatun lil jami'. Pembahasan ini diarahkan kepada semua pihak. Wal yakun ta'assubuna lin nabi. Hendaknya fanatiknya kita adalah kepada nabi. Wa tarku ma fihi alaihi firqadiz zaman al jama'at, dan meninggalkan segala apa yang ada pada kelompok-kelompok yang ada di zaman kita sekarang ini. Wala narda ad-dunya fi ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haythu asbaha ta'assub al-yawm wal wala liqadatiha akthar min as-sunnah. Dan kita wa alla narda ad-diniya fi ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita tidak ridha adanya seorang yang mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana di zaman sekarang ini mereka justru berta'assub kepada pimpinan-pimpinan jamaah tersebut dan meninggalkan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Misal seperti ikhwan muslimin, mereka lebih mempercayai Al-Hasan al-Banna dan pimpinan-pimpinan mereka daripada sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Sehingga mereka berjalan di atas kebidahan dan tidak peduli dengan sabda Nabi alaihi salatu wasalam. Ini sangat disayangkan sekali. Dan semua kelompok-kelompok yang ada yang mereka berdasarkan dengan pimpinan-pimpinan mereka, mereka jatuh pada fanatisme atau fanatisme kepada guru-guru mereka, meninggalkan sunnah Nabi dan malah justru mengikuti pendapat-pendapat guru-guru mereka. Termasuk pada yang berikutnya, qala al-imam az-Zuhri rahimahullahu taala, min Allahi ar-risalatu wa ala rasulillahi al-balahu wa alaina at-taslim. Al-imam az-Zuhri, Muhammad ibn Muslim az-Zuhri, beliau adalah ulama zaman tabi'in. Guru-gurunya Imam Malik, guru-gurunya para tabi'in tabi'in, tabi'ut tabi'in, Imam Ahmad bin Hanbal. Imam az-Zuhri tabaqatnya lebih tinggi, beliau adalah muridnya para sahabat. Beliau menerangkan minallahi risalah. Risalah agama Islam itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa 'ala ar-rasuli al-balagh. Dan tugas rasul adalah menyampaikan. Wa 'alaina at-taslim. Dan tugas kita adalah menerima dan berserah diri kepadanya. Coba lihat ya kaum muslimin, tiga kalimat ini sangat indah. Beliau hendak menerangkan agama ini datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Semua keputusan, semua syariat, semua hukum datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu wajib bagi kita untuk menerimanya. Karena Islam ini adalah syariat Allah Azza wa Jalla. Bagaimana cara kita menerimanya? Melalui Rasul Muhammad alaihi salatu wasalam. Dikarenakan tidak ada yang mendapatkan wahyu di zaman-zaman kita ini, di zaman-zaman umat yang terakhir ini, kecuali melalui Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Sehingga wahyu tersebut datang kepada Nabi, Nabi menyampaikan kepada umat, dan umat diwajibkan untuk menerimanya. Kalau sudah tahu seperti ini, tiba-tiba ada seorang, malah justru dia lebih mendahulukan ucapan orang lain daripada sabda Nabi. Lebih dia percayai ucapan orang lain daripada ucapan Nabi. Tentunya diketahui serta merta itu adalah kesalahan dan kebatilan. Bisa dimengerti hadirin? Tidak perlu kau tanya mana dalilnya dia sesat. Semata dengan menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dipastikan itu adalah sesat. Dari sini ada satu faedah sesuai dengan judul bab, kita dalam berislam harus bertaassub kepada Nabi. Ucapan pendapat siapapun yang menyalahi Nabi itu salah, batil, harus ditinggalkan. Yang kita pegangi rat-rat, yang harus kita dengar, yang harus kita taati, yang harus kita amalkan adalah bimbingan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena itulah yang datang dari Allah sesebar kita. Ini prinsip dalam beragama. Di mana prinsip ini ahlul bid'ah menyelisihinya. Jamaat al-firaq, kelompok-kelompok yang ada, jamaah-jamaah yang ada, yang mereka memiliki pimpinan-pimpinan, mereka lebih mementingkan organisasinya, lebih mementingkan keputusan organisasinya, lebih mendahulukan hasil musyawarah organisasinya daripada nas hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Ini dia. Sehingga mereka lebih mendahulukan kepentingan-kepentingan mereka, atau kepentingan-kepentingan, kepentingan golongan mereka, daripada kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pengikutan. Nah, berbeda dengan ahli sunnah, dakwah salafiyah mengajak kita kepada apa yang kita sedang bahas ini. Dakwah salafiyah mengajak kita untuk bertaassub kepada Nabi alaihi salatu wassalam, dan itu kita terapkan, dan itu sudah ada bukti walhamdulillah. Ketika kita mendapati orang-orang yang dulu masya Allah kita ambil ilmunya, namun ketika muncul darinya ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan yang menyelisihi manhajus salaf, maka kita pun meninggalkannya, tidak lagi mengambil ilmu darinya, karena kita bertaassub kepada Nabi dan tidak bertoleransi kepada al-batil. Memurnikan ittiba kepada Nabi dan tidak mengikuti kebatilan. Sehingga kalau ada orang yang salah, ya disalahkan. Kemudian dilihat apakah dia bertobat dari kesalahannya ataukah dia terus menerus pada kesalahannya. Kalau dia bertobat dari kesalahannya, alhamdulillah, dia berarti memang ahlu sunnah. Buktinya adalah dia cepat-cepat rujuk kepada al-haq, mengakui itu salah dan kembali kepada al-haq. Tetapi kalau dia alal batil menyimpang, dan dia berkelanjutan pada penyimpangan-penyimpangannya, padahal sudah dinasihati, ditegur, diingatkan, maka ditinggalkan orang itu, karena dia sekarang ini bukan ahli sunnah lagi, tetapi ahli bid'ah. Dibuktikan dengan dia membela kesalahannya. Bisa difahami? Di saat itulah kita tinggalkan, kita tidak bertaassub kepada dia, walaupun dia adalah guru kita sekalipun. Hadirin yang yang berikutnya, ucapan Imam Syafi'i pada poin ke yang ke-219. Qala Syafi'i rahimahullah, berkata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, Idza rawaitu anin nabi alaihi salatu wassalam haditsan sahihan falam akhudh bihi wa ana ushidukum anna aqli qad dhahaba. Berkata Imam Syafi'i, apabila aku meriwayatkan hadis yang sahih, aku meriwayatkan, yakni membacakannya, menyampaikannya, hadis yang dipastikan sahih, tapi ternyata aku tidak mengambilnya sebagai pendapatku, falam akhudh bihi, aku tidak memeganginya, aku tidak mengambilinya, dan aku tidak sependapat dengannya. Ada pendapat lain dariku. Maka kalau aku seperti itu, ushidukum, aku persaksikan bagi kalian, anna akli qad dhahab, bahwa akalku itu telah sirna. Akalku telah hilang. Kalau bahasa kitanya apa Pak? Hilang akal. Gemblung. Gila. Sudah enggak waras. Bukan hanya kumat-kumatan tok. Stres umpamanya, bukan, ini sudah hilang akalnya. Masa iya meriwayatkan hadis sahih, kemudian hadis itu ditolak. Dia lebih mengedepankan hasil akalnya sendiri. Orang ini gila, kata Imam Syafi'i. Kalau itu terjadi padaku, ketahuilah aku telah gila. Orang gila diikuti apa enggak? Hah? Nyenengan melu wong gemblung? Ngemboten, Pak. Begitulah Imam Syafi'i mendidik kita. Di zaman sekarang ini banyak para tokoh-tokoh yang dikatakan tokoh perselisihan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berbicara A, dia sengaja-sengaja malah justru menentangnya dan memilih pendapat B yang bertolak belakang dengan sabda Nabi. Maka tokoh tersebut sesuai dengan ucapan Imam Syafi'i, gila dia. Masa berani ada orang muslim berani menolak sabda Nabi lebih mendahulukan akalnya? Orang ini majnun, hilang akal sudah, rusak akalnya. Tinggalkan dia, jangan berguru dengannya, jangan kau mengambil ilmunya, karena akalnya telah hilang. Di sini ada sebuah pendidikan yang sangat kuat, bahwa kita bersandar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertaassub, berfanatik kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, dan meninggalkan pendapat-pendapat yang berbeda dengan pendapat Nabi. Meninggalkan pemikiran-pemikiran yang berbeda dengan sabda Nabi alaihi salatu wasallam. Walaupun itu keluarnya dari Imam Syafi'i sekalipun. Masya Allah. Di zaman era kita sekarang ini, sudah lama ini, kalimat sudah lama ya kaum muslimin, dulu kala, sampai hari ini masih ada pendapat yang mengatakan kewajiban bermadhab dengan madhab tertentu. Harus dengan madhab. Indonesia madhabnya Syafi'i. Jangan gonta-ganti madhab. Plin-plan itu namanya. Kadangkala mengikuti Syafi'iyah, kadangkala mengikuti Hambaliyah, kadangkala ganti Hanafiyah, kadangkala ganti Malikiyah. Itu dituduh plin-plan katanya. Ini sudah dari dulu kala. Hasungan-hasungan mereka mewajibkan untuk bermadhab, terutama dari kalangan sufiyun di negeri kita yang mereka mengklaim mengikuti Imam Syafi'i, padahal sesungguhnya setelah diteliti banyak sekali yang berbeda dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berlepas diri dari mereka. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, dari apa yang kita baca ucapan Imam Syafi'i sebagai bantahan kepada mereka-mereka yang mewajibkan untuk bermadhab. Kalau wajib bermadhab, maknanya engkau akan menjadikan Imam Syafi'i sebagai rasul, engkau akan menjadikan Imam Malik sebagai rasul yang kau taklid dengannya, apapun itu tetap harus Syafi'i walaupun salah. Harus Syafi'i walaupun menyimpang. Itu makna kewajiban bermadhab. Kalau mereka sekarang ini bukan berkewajiban bermadhab, berkewajiban organisasi. Kalau tidak mengikuti organisasi ini umpamanya, maka dia akan neraka, karena dia akan masuk dalam surga dalam organisasinya dia. Hadirin sekalian, harus difahami umat ini, difahamkan kepada umat bahwa kebenaran itu yang datang dari Allah Azza wa Jal melalui Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, itulah yang namanya al-haq, itulah yang namanya kebenaran yang harus dipegangnya itu. Adapun para imam-imam, ulama-ulama yang memiliki madhab ataupun yang tidak, mereka bisa diterima manakala sesuai dengan Rasul. Namun manakala berbeda dengan Rasul, maka ditolak. Walaupun itu adalah dari Imam Syafi'i sekalipun. Bukan berarti mencela Imam Syafi'i, tetapi kita beragama dengan prinsip minallahi risalah, agama ini dari Allah melalui Rasul yang menyampaikannya, dan kita menerimanya dan tunduk patuh kepada risalah tersebut, bukan kepada yang lainnya. Yang berikutnya, qala al-imam Zubair ibn Arabi rahimahullah ta'ala, sa'ala rajulun ibn Umarin al-istilamil hajar, فقال رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام يستلمه ويقبله. قال قلت أرأيت إذا زحمت أرأيت إن غلبت؟ قال اجعل أرأيت باليمن. رأيت النبي عليه الصلاة والسلام yastalimuhu wa yuqabbiluh. Dulu ada seorang yang bertanya kepada Abdullah ibn Umar, bertanya tentang hukum mencium Hajar Aswad, menyentuhnya atau menciumnya. Menyentuhnya kalau bisa sambil mencium, kalau bisa menyentuh tangan kita menyentuh Hajar Aswad, kita cium tangan kita yang menyentuh Hajar Aswad. Itu caranya. Adapun kalau dari jauh, ketika tawaf melambaikan tangan bismillah Allahu Akbar, itu tidak dicium tangannya, karena tangan ini tidak menyentuh Hajar Aswad. Hanya sekedar apa? Melambaikan isyarat. Ini adalah melewati garis batas star dalam tawaf. Begitu seterusnya setiap melewati batasan tersebut, bismillah Allah Akbar terus, tanpa mencium tangan. Tangan ini dicium manakala tangan ini menyentuh Hajar Aswad, atau kalau bisa mencium Hajar Aswad itu langsung seandainya bisa. Tiba-tiba laki-laki tersebut mengatakan, Abdullah bin Umar mengatakan, aku melihat Rasulullah yastanimuhu, menyentuhnya dan menciumnya. Qala, laki-laki itu mengatakan, ara'aita in zu'imta, ara'aita in ghulibta, apa pendapatmu kalau dalam keadaan berjubel? Apa pendapatmu kalau dalam keadaan engkau kalah dengan orang lain? Maka Ibnu Umar mengatakan, ij'al ara'aita bil Yaman, letakkan ucapanmu ini sana jauh-jauh di negeri Yaman. Ra'aitu Rasulullah yastalimuhu wa yuqabbiluh, aku melihat Rasulullah menyentuhnya dan menciumnya. Hadirin yang dimuliakan, kadangkala ada orang yang disebut hadis Nabi, dia masih tetap bertanya, terus bagaimana kalau begini? Terus bagaimana kalau begini? Hadis Nabi sudah jelas, tapi ditolak hadis itu dengan pertanyaan-pertanyaan yang belum tentu terjadi. Bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau begini? Bukankah harus begini? Kadangkala hadis Nabi dibenturkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Bisa dipahami hadirin? Ini. Kadangkala kita mendapati hal itu pada diri mereka-mereka orang awam yang tidak mau tunduk kepada sabda Nabi, terus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang pada ujungnya pertanyaan tersebut membuat kau bingung, berujung pada penolakan terhadap sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau begitu? Contoh mamanya, safarnya seorang wanita sendirian, itu hukumnya haram dalam agama kita. Nah, tapi kalau banyak pertanyaan, itu kan dulu naik onta di padang pasir, sekarang kan naik bis, sekarang ini aman, banyak alasan yang berujung pada membolehkan wanita safar tanpa mahram. Akhirnya banyak perbuatan perzinaan di mana-mana karena hal ini dilanggar. Wanita dalam Islam, Allah sebutkan waqarna fi buyutikunna, tetaplah hendaknya kalian tinggal di rumah-rumah kalian. Ini ayat Al-Quran. Dibantah. Lah apa orang itu ngasil wong adon? Dibantah tidak, Pak? Dibantah. Apa tidak boleh kerja? Apa tidak boleh keluar? Wong ana kebutuhan dan yang lainnya. Akhirnya ayat ini dilanggar. Wanita pada pergi ke luar negeri atau keluar kota, di sana entah dengan siapa, terjadi berbagai macam hal-hal yang tidak diinginkan. Ada pemerkosaan, ada praktek prostitusi terselubung, ada yang dibunuh di sana, ada yang pulang hamil, ada yang macam-macam kerutan itu karena menyalahi ayat Al-Quran. Tetapi ayat tersebut ditolak oleh mereka dengan berbagai macam alasan. Ayo masa wanita, wanita itu bisa berkarir loh, bahkan lebih baik daripada laki-laki, karena itu wah, akhirnya ditolaklah ayat tersebut. Setelah menyelisih ayat, timbul berbagai macam permasalahan kehidupan bermasyarakat. Di antaranya selingkuh antar tetangga. Hakadha kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. Jilbaban, masa jilbaban seperti itu hitam? Ya panas. Ana bebak bantane. Ya, panas. Sing simpel-simpel bae lah jege geden, ribet kegeden. Aja ireng-ireng ketone kan sangar, sing mandan ana warnane. Sing penting kan jilbaban. Akhirnya jilbaban dibikin malah justru nggaya-nggaya ben keton ayu. Salah fungsi. Yang seharusnya untuk menutupi agar tidak timbul fitnah, agar tidak timbul perselingkuhan, perzinaan, agar wanita itu terjaga kehormatannya, malah justru alih fungsi jilbabnya, jilbab yang pendek, yang warna-warni, yang semakin indah dan cantik, jilbabnya diikatkan di leher, ya, yang akhirnya dadanya terlihat membusung. Wala jan, jilbab yang seharusnya menutup seluruh tubuhnya supaya tidak menggoda kaum laki-laki, ini malah justru berjilbab semakin menggoda kaum laki-laki. Kenapa? Berjilbab tambah ayu. Kabeh-kabeh wong delengi. Masya Allah. Ini contoh. Ayatnya jelas, hadisnya jelas. Tetapi banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang menggiring pada menyelisihinya. Wal'iyadzu billah. Yang berikutnya, kaum muslimin. Qala Muhammad ibn Ismail At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Ini mumpung terang. Badai kondur nopo? Dereng tambah segedik. Nggih, tambah gangsal nopo 10 menit nggih. Ning kene udan ampun salahna kula. Udan bakal rampung. Nah, engko aku didomahi malalah. Termasuk yang ke-221. Qala Muhammad ibn Ismail At-Tirmidzi rahimahullahu taala, kuntu ana wa Ahmad ibn Hasan At-Tirmidzi 'inda Imam Ad-Din Abu Abdullah Ahmad ibn Hanbal. Faqala lahu Ahmad ibn Hasan, ya Abu Abdullah, dzakaru li ibn Abi Qutaylah bi Makkah ashab al-hadith. Faqala qamu su'in. فقام أحمد أبو عبد الله وهو يغضب وهو ينفذ ثوبه فقال زنديق زنديق زنديق ودخل البيت. Ada seorang, ini ada dua orang. Yang pertama Muhammad bin Ismail At-Tirmidzi, At-Tirmidzi dari kabilah At-Tirmidzi atau daerah At-Tirmidzi. Aku di waktu itu bersama Ahmad bin Hasan, juga dari Tirmidzi, ulama. Waktu itu kami sedang duduk di depan Imam Ahlul Hadis di negeri Baghdad, Imam Ahmad bin Hanbal. Di sela-sela pembicaraan antar ulama ini tadi, terjadi pembahasan ilmiah. Disampaikan kepada Imam Ahmad di waktu itu, ya Abu Abdullah, dzakaru, para ulama menyebut ada seorang yang bernama Abu Qutaylah. Seorang yang bernama Abu Qutaylah di Makkah, berada di Makkah. Tentang ashabul hadis, Abu Qutaylah mengatakan ashabul hadis qaumu su'in. Ulama-ulama hadis adalah orang-orang yang jelek. Ini ucapan dari seorang yang bernama Abu Qutaylah. Menghina para ulama ahlul hadis. Ketika disampaikan pada Imam Ahmad seperti itu, maka Imam Ahmad menghukumi yang mengucapkan kata-kata tadi di atas celaan kepada ahlul hadis dengan kalimat wahu yanfudz tsaubahu, beliau berdiri sambil merapikan bajunya, beliau mengatakan zindiqun zindiqun zindiqun. Apa zindiq? Munafik tulen, asli munafik, asli munafik orang ini. Adakhala baitahu, serai beliau masuk dalam rumahnya. Hadirin sekalian, diambil apa dari ucapan ini? Diambil dari kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam juga kepada para ulama yang mendakwahkan sabda Nabi, ajaran Nabi. Kita mencintai Rasul dan kita mencintai para ulama-ulama yang membawa kita kepada sabda Rasul alaihissalatu wassalam. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika ada orang yang mencela para ulama-ulama ahlul hadis, Imam Ahmad dicela, Imam Malik dicela, mamanya Imam Al-Bukhari dicela, dihinakan, maka penghinaan mereka itu tidak berhenti kepada para ulama tadi, tetapi hinaan mereka, celaan mereka adalah kembalinya kepada Rasul Muhammad alaihissalatu wassalam. Karena Imam Bukhari dicela karena beliau menyebarkan hadis Nabi. Imam Ahmad bin Hanbal dicela dikarenakan apa? Imam Ahmad gigi membela sabda Nabi. Maka dihukumi oleh Imam Ahmad, siapa yang mencela ulama ahli hadis maka dia munafik asli. Apa munafik asli itu? Orang yang tampilannya secara lahiriah muslim tetapi dalam hatinya membenci kepada Islam. Nah, di zaman kita sekarang ini banyak orang-orang yang modelnya seperti itu. Apalagi mereka-mereka ehwal muslimin yang dakwahnya mereka dalam menyatukan umat untuk dibawa kepemimpinan Hasan Banna masuk pada jamaatul ikhwal muslimin. Ketika disebutkan hadis Nabi bahwa umat ini terpecah menjadi 73 golongan, semuanya finar kecuali satu, yaitu beliau dan para sahabatnya, mereka marah-marah dengan hadis ini karena hadis ini bertolak belakang dengan misi mereka menyatukan umat walaupun di atas kebatilan. Sehingga mereka sangat benci. Sebagaimana orang-orang sufi al-bid'ah sangat benci terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Mereka membencinya hadis ini karena menyebutkan semua bid'ah adalah dhalal dan semua ad-dhalal itu finnar. Karena mereka banyak melakukan hal bid'ah. Mereka mengakui bahwa perbuatan mereka adalah perbuatan yang bid'ah yang tidak ada contohnya di Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka memaksakan itu adalah hasanah. Terbenturlah ucapan itu dengan sabda Nabi, semua bid'ah adalah dhalalah. Karena itu mereka benci dengan sabda Nabi karena mereka telah memiliki prinsip bid'ah itu ada yang hasanah. Bisa dipahami hadirin? Itulah mereka. Dengan hukum Imam Ahmad ini, apa? Zindik berarti. Masa iya ucapan Nabi yang sahih ditolak? Apa itu kalau bukan kemunafikan? Ngaku netrok Islam tetapi bimbingan Nabi dan itu adalah agama Islam malah justru diingkari, ditolak. Ada apa denganmu? Itu adalah bentuk kemunafikan. Bisa dimengerti hadirin? Ini dia. Tentang bab akidah menyembelih hewan untuk selain Allah itu betul-betul kesyirikan. Tetapi di zaman sekarang ini dibela-bela. Hal itu tidak mengapa kok, selama niatnya ikhlas karena Allah. Menyembelih hewan untuk bangsa jin ditutup-tutupi kesyirikan itu dengan membaca bismillah ketika menyembelihnya. Bangun rumah, kemudian pemasangan batu pertama pondasi, nyembelih apa jago di situ, darahnya diputarkan di situ. Kitingnya mleh jago, iya kok nganu nggo sarapan bareng. Ditegur itu pasti ada apa-apanya itu. Kamu meyakini apa? Oh iya, ini memang dalam rangka untuk jangan terjadi musibah dalam membangun rumah. Bahasa lainnya tolak bala. Oh ini haram ini. Engkau meyakini akan adanya bala yang muncul dari selain izin Allah Azza wa Jal, sehingga engkau melakukan ritual ini. Ya, yang engkau jaga-jaga. Bahasanya seperti itu kadang-kala. Diingatkan itu syirik. Loh saya kan bismillah, masa syirik? Yang penting kan dengan menyebut nama Allah, bismillah. Kemudian dibela-bela oleh mereka. Itu tergantung niatannya, kata mereka. Sajen itu tergantung apa? Niatannya. Boleh-boleh saja sajen. Tergantung niatannya. Yang niatannya justru itulah letak kesyirikannya. Dia menyembelih untuk selain Allah Azza wa Jal. Di mana Rasul mengatakan man dzabaha li ghairi Allah faqad asyraka. Barang siapa yang menyembelih seekor hewan untuk selain Allah, maka sungguh dia telah syirik. Perbuatan itu dihukumi syirik. Tetapi mereka pandai dalam mengemasnya. Oh, di mana kamu ini hanya sekedar tradisi tahunan para nelayan bulan Syura. Jangan kait-kaitkan dengan kesyirikan. Menolak. Ini orang muslim atau munafik mengatakan kata-kata itu. Wah, ini jangan kaitkan dengan agama. Ini kepercayaan lain. Jangan dihukum-hukumnya apapun. Dan yang lainnya, dan yang lainnya. Yang berujung penolakan terhadap sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini tak lain adalah apa? Zindiq. Dia membenci Islam. Tetapi dia menampakkan diri seakan-akan sebagai seorang muslim. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah kita lanjutkan dalam pertemuan akan datang pada poin ke-222. InsyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.